Jadi satu mandi itu bisa untuk digunakan menghilangkan dua hadas sekaligus. Hadas besar juga bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Faraun ay hadza faraun lawi kita salah li janabatin wa nahwi jumu'atin bin niyatihima hasola wa in kana al afdalu ifrada khabarnya kana ya ifrada kullin bi guslin aw li ahadihima hasola faqat. Ini membahas tentang seseorang yang memiliki dua ibadah, memiliki kesunahan ibadah dan kewajiban ibadah, yaitu berupa mandi. Jadi bila seseorang memiliki hadas besar, bisa disebabkan janabah, haid ataupun nifas, dan sekaligus dia memiliki kesunahan melakukan mandi, misalkan mandi Jumat atau sholat id, sholat gerhana dan lain-lain. Bila dia melakukan mandi dan meniati mandi itu dengan keduanya, misalkan satu mandi dia niat mandi untuk menghilangkan janabah, sekaligus dia niat mandi kesunahan sholat Jumat, maka keduanya itu bisa hasil dengan satu mandi. Jadi intinya dalam permasalahan ini adalah satu mandi itu bisa digunakan untuk menghasilkan dua tuntutan mandi, yaitu bisa tuntutan wajib dan juga tuntutan sunnah. Ini seperti halnya seseorang yang niat sholat fardu sekaligus sholat tahiyatul masjid. Jadi di saat seseorang masuk ke dalam masjid, disunahkan untuk menghormati masjid dengan cara sholat dua rakaat yang dinamakan tahiyatul masjid. Tapi sholat tahiyatul masjid itu bisa diperoleh kesunahannya dengan melakukan sholat fardu ya. Jadi misalkan masuk masjid kemudian melakukan sholat duhur, itu juga sekaligus bisa mendapatkan kesunahan tahiyatul masjid seperti dalam permasalahan ini. Jadi kedua mandi itu, mandi wajib dan mandi sunnah, keduanya bisa didapatkan bila memang keduanya diniati, walaupun yang lebih utama melakukan mandi dua kali. Jadi pertama mandi janabah, kemudian mengulanginya untuk mandi Jum'ah ya. Jadi tanpa diulangi pun sebenarnya sudah bisa didapatkan kesunahannya, tetapi kalau ingin mendapatkan yang lebih utama, maka dianjurkan untuk melakukan dua kali. Dan dua mandi itu bisa diperoleh dengan hanya satu mandi bila memang ada niat melakukan keduanya. Artinya bila hanya niat salah satunya, misalkan hanya niat janabah saja atau niat sholat mandi untuk sholat Jumat saja, maka hanya mandi yang diniati yang bisa dihasilkan, karena mengamalkan sesuai dengan apa yang diniatnya, yang diniatinya. Lalu ada pertanyaan, mengapa ibadah sunnah tidak bisa tercakup dalam ibadah fardu? Biasanya kalau melakukan ibadah fardu itu secara otomatis ibadah sunnah ikut tercakup. Seperti halnya tadi, melakukan sholat fardu bisa menggugurkan kesunahan tahiyatul masjid. Kenapa tidak bisa tercakup? Dikarenakan mandi sunnah ini, misalkan tadi mandi untuk Jum'ah, ini adalah kesunahan yang memang maksud, kesunahan yang memang dituju oleh syariat. Jadi kalau mandi sunnah tidak diniati, ini tidak bisa seperti sholat tahiyatul masjid, tetapi seperti sholat sunnah duhur. Sholat sunnah duhur bisa berupa sunnah qobliyah atau ba'diyah. Jadi seorang yang melakukan sholat duhur, dia tidak bisa otomatis mendapatkan kesunahan sholat sunnah duhur, sama seperti dalam hal mandi ini. Seseorang yang hanya niat mandi untuk janabah, dia tidak bisa memperoleh kesunahan mandi sebelum melakukan sholat Jumat. Berbeda kalau memang niat sholat Jumat itu diniati. Walau ahdatha thumma ajnaba kafa wuslun wahidun wa ilam yanwi ma'ahul wudu'a wala rottaba a'do'ahu. Ini pembahasan yang kedua, ini adalah membahas seseorang yang memiliki dua hadas, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi kalau terjemah tekstual dari kitab Fathul Mu'in ini menggunakan huruf thumma, artinya ada berurutan antara hadas kecil dan hadas besar, tetapi hakikatnya tidak harus berurutan ya. Jadi hadas kecil terlebih dahulu ataupun hadas besar terlebih dahulu ataupun bersamaan, ini hukumnya tetap sama. Jadi satu mandi itu bisa untuk digunakan menghilangkan dua hadas sekaligus. Hadas besar juga bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil bila memang niat melakukan hadas besar. Jadi selama seseorang mandi dan dia niat menghilangkan hadas besar, maka otomatis hadas kecilnya ikut hilang. Menurut Imam Rafi'i sebenarnya yang hilang hanyalah hadas besar ya. Jadi seorang yang memiliki dua hadas, misalkan janabah dan hadas kecil, dan dia mandi dengan niat menghilangkan hadas janabah, itu menurut Imam Rafi'i yang hilang sebenarnya hanyalah hadas janabah, tetapi hadas kecil itu lenyap bersamanya. Jadi hadas kecil tidak hilang dengan mandi, tetapi otomatis dia lenyap dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya. Itu menurut pendapat Imam Rafi'i. Dan hukum ini berlaku walaupun di saat mandi tidak niat menghilangkan hadas kecil atau tidak niat wudu ya. Bahkan menurut ulama, menurut Ali Subramalisi, walaupun menafikan wudu, ini juga masih hadas kecilnya hilang. Jadi seorang mandi junub dia tidak niat wudu, atau bahkan dia menafikan wudu, itu selama mandi yang dilakukan sah, hadas kecilnya ikut hilang bersama hadas besar. Dan juga tentunya antara wudu dan mandi ini memiliki satu rukun yang berbeda, yaitu tartib ya. Karena di dalam mandi memang tidak ada rukun tartib, karena anggota badan seseorang yang mandi ini adalah satu anggota, tidak seperti wudu yang memiliki beberapa anggota wudu. Jadi walaupun tidak mengurutkan anggota wudu dari wajah, tangan, kepala hingga kaki, walaupun tidak demikian, hadas kecil tetap hilang bila mandi yang digunakan untuk menghilangkan hadas besar sudah sah ya. Jadi intinya dalam permasalahan kedua ini, hadas kecil bisa hilang di saat seseorang melakukan mandi yang ditujukan untuk menghilangkan hadas besar. Faraun yusannu, wallahu a'lamu bisawab.